Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله نلتقي في مجلس الكتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد disyarah oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Masuk pembahasan yang berikutnya tentang talqul jidal wal khusumat fid din, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam masalah agama. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام سنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. Dia mengatakan wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhiruhu. Di antara usul akidah, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berdebat dengan seorang pun dan tidak berjidal dengannya, tidak mempelajari al-jidal, perdebatan. Fa'innal kalama fil qadari wal-ru'yah wal-qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiun anhu. Maka sesungguhnya membicarakan tentang takdir, tentang ru'yah dan al-qur'an, bicarakan dalam rangka membantah takdir atau berjidal, memperdebatkan masalah ru'yah, memperdebatkan Al-Quran dan selainnya dari sunnah-sunnah, ini perkara yang dibenci dan dilarang. La yakunu sahibuhu wa in asawa bikalami sunnah min ahli sunnah. Maka orang yang melakukannya, walaupun ucapannya bertepatan dengan sunnah, tapi bukan dari kalangan ahli sunnah. Hatta yada'an jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Sampai dia meninggalkan perdebatan, menerima dan beriman terhadap athar-athar. Qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, yunsahu bitarkil jidal, dinasihatkan untuk meninggalkan al-jidal, perdebatan. Telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya jidal, ada jidal yang mamdud atau mahmud, ada jidal yang madmum, ada jidal yang terpuji, ada jidal yang tercela. Jidal yang terpuji yaitu jidal yang tujuannya untuk menjelaskan kebenaran, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan membantah subhat-subhat ahlul dolal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, Jidalilah mereka. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan juga Allah mengatakan, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan. Berjidalah dengan ahlul kitab dengan cara yang lebih baik. Janganlah kalian berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Nah, dan ini yang dilakukan oleh para nabi, para anbiya terhadap kaumnya. Jidal yang sifatnya mahmud. Begitu juga kisah munadharah, berdebat, berjidalnya Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij. Menjelaskan tentang al-haq dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan jidal ini ternyata banyak orang-orang Khawarij yang sadar dan kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan sebagian mereka tetap di atas prinsipnya yang batil. Nah, begitu juga jidal yang dilakukan oleh para ulama salaf, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, tujuan mereka adalah menjelaskan kebenaran dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, serta membantah syubhat ahlul dhalal. Nah, yang kedua di antara jenis jidal, ada jidal yang madmum, jidal yang tercela. Jadi jidal yang menyisihi dari tujuan jidal yang pertama kita sebutkan tadi. Jidal yang tujuannya untuk menguatkan subhat-subhat ahl batil. Dan jidal dalam rangka kebatilan. Bukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjelaskan al-haq. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat asal jelek manusia. Wa kana al-insan aktsaru shay'in jadala. Manusia merupakan makhluk yang paling banyak jidalnya, perdebatannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala." Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk yang berada di atasnya, melainkan dikarenakan dia berjidal. Nah, dan masalah jidal ini telah banyak di zaman kita. Dan yang dihasilkan daripada jidal perdebatan adalah permusuhan. Banyaknya perselisihan-perselisihan. Bahkan terpecah belah manusia menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang mengaku berada di atas kebenaran. Ya. Setiap kelompok, setiap golongan tersebut mengaku berada di atas kebenaran. Nah, padahal kebenaran jauh darinya. Qala Syekh rahimallahu taala, qala Syekh fidhallahu taala. Maka Imam Ahmad rahimallahu taala menasihatkan untuk meninggalkan jidal. Fa innal kalama fil qadari wa ru'yah wal qur'ani wa ghairiha min as-sunan makruhun wa manhiun anhu. Sesungguhnya membicarakan tentang takdir, tentang ru'yah, tentang Al-Quran dan yang lainnya dari sunnah-sunnah, Nabi SAW, ini perkara yang dibenci dan perkara yang dilarang. Nah, waradat ahadits bin nahyi anil jidal wal husumat. Datang hadis-hadis tentang larangan untuk jidal dan pertengkaran. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unatun yatanadharuna fil qadari. Nabi SAW keluar dalam keadaan ada manusia-manusia yang sedang berdebat dalam masalah takdir. Wa ghaliba hatta ka'annama takfa'u fi wajhi habruman. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nah, sampai seakan-akan pada wajahnya itu ya apa warna delima. Nah, memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti biji delima. Summa qala: Aturiduna an tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'din? Kemudian Nabi mengatakan, apa kalian ingin membenturkan kitab Allah sebagiannya dengan yang lainnya? Marah Nabi SAW. Ketika ada orang yang memperdebatkan masalah takdir. Nah, dikatakan masalah takdir bukan masalah yang perlu diperdebatkan. Sehingga ragu dengan takdir. Kewajiban hanya beriman dan menerima sepenuhnya. Ya. Ya, ketika ada orang yang berdebatkan masalah takdir, Nabi SAW marah. Nah, sampai wajahnya itu berubah. Merah. Dan mengatakan, apa kalian ingin benturkan kitab Allah sebagiannya dengan yang lainnya? Angkara inkaron syadidah. Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang sangat. Hada yadullu anna nahya al-jidal fil qadari wa fi ghairihi minal aqaid. Ini menunjukkan bahwasannya dilarang berjidal, berdebat dalam masalah takdir dan yang lainnya dari permasalahan-permasalahan akidah. Ya. Jangan kita memperdebatkan masalah-masalah akidah. Nah, sehingga beliau mengatakan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, orang yang melakukan perjidalan, berdebat dalam masalah takdir dan masalah akidah, nah, walaupun kebetulan dia benar mencocoki sunnah, maka dia bukan dari kalangan ahli sunnah. Nah, kalau dengan cara berdebat, nah, walaupun benar ucapannya, dia bukan dari kalangan ahlu sunnah. Wal Imam Ahmad mutasaddidun fil man'i. Imam Ahmad, beliau sangat keras di dalam melarang perdebatan. Nah, inna man yakul innahu la yatawassalu ila sunnah ila bijidhal fahada minal qolat. Sesungguhnya orang yang mengatakan kami tidak sampai atau inna la yatawassal ila sunnah, tidak sampai kepada sunnah kecuali dengan berjidal. Maka ucapan ini salah. Ya. Yang mengatakan kami mendapatkan sunnah ini dengan cara berjidal. Kami mendapatkan hidayah dengan cara berjidal. Maka ucapan ini ucapan yang golat, salah. Ya. Karena ada sebagian orang yang menyatakan demikian. Nah, kami bisa mengenal sunnah, bisa ini, bisa itu dengan cara berjidal. Kalau tidak berjidal, tidak mengetahui sunnah. Ini kesalahan. Wa ala kulli hal hadal kalam la yu'khad ala itlaqihi. Yang jelas, kata beliau, ucapan ini tidak diambil secara mutlak. Fa inna Allah qad abaha lana al-jidal billati hiya ahsan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan kepada kita berjidal, berdebat dengan cara yang lebih baik. Ya. Jadi ucapan Imam Ahmad tentang larangan untuk berjidal ini tidak secara mutlak. Ya. Akan tapi yang beliau larang adalah jidal yang madmum, jidal yang tercela, yang telah saya sebutkan tadi. Nah, maknanya jidal yang tujuannya bukan untuk membela kebenaran, jidal yang tujuannya bukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membantah subhat ahl batil, tapi jidal yang tujuannya di antaranya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, supaya dia menang di atas yang lainnya. Ya. Adapun jidal-jidal yang mahmud, yang terpuji, maka dibolehkan. Fa idza stawfa al-jidal surutahu wa kana al-mujadil yuridu al-haq la yuridu al-mubahatahu wal-mukabarah wal-mu'anadah fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Nah. Kata syarahimallahu, kata syarahimallahu ta'ala, apabila jidal memenuhi syarat-syaratnya, ada syarat-syarat dalam jidal. Nah, dan orang yang berjidal menginginkan kebenaran, tidak menginginkan berbangga-bangga dan sombong serta membangkang menentang, maka engkau jelaskanlah kepadanya dengan cara yang lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita pun hendaknya melihat kepada lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita, dia menginginkan kebenaran. Nah, diskusi dengan kita, dan kita lihat orang ini benar-benar menginginkan kebenaran. Bukan untuk menguatkan pendapatnya. Nah, tidak menginginkan berbangga-bangga, tidak menginginkan menyombongkan diri, dan juga tidak untuk membangkang, menentang. Ya. Karena kebanyakan orang yang berjidal, berdebat, tujuannya untuk berbangga-bangga. Nih, saya pintar bicara, saya pintar retorika, saya pintar ini, pintar itu. Nah, sebagian orang dengan sombong, ya, berdebat. Nah, supaya terlihat oleh orang-orang fasih dalam bicaranya. Nah, walaupun salah, kalau dia ngomong bisa benar. Ya. Kalau tujuannya demikian, nah, berbangga-bangga, menyombongkan diri, dan mereka menentang, membantah, maka kita tidak boleh berdebat dengannya. Adapun kalau tujuannya mencari kebenaran, tidak untuk membanggakan diri, tidak sombong, tidak untuk membantah, menentang, maka jelaskan kebenaran kepadanya dengan cara yang baik. Amma idza kana yamilu ila al-ghadab was-sura wa ta'ali fatruku. Adapun kalau dia condong kepada al-ghadab, kemarahan, pertengkaran, dan meninggikan diri, sombong, maka tinggalkanlah. Ya. Sehingga kita berada di pertengahan. Ya. Tidak bermudah-mudah di dalam berdebat. Jangan merasa kita sudah lama ngaji dan sudah memiliki ilmu yang banyak, kemudian kita membuka pintu-pintu perdebatan dengan orang lain. Ya. Kecuali kalau ada orang yang minta penjelasan kepada kita dan dia menginginkan kebenaran, kita jelaskan dengan cara yang lebih baik. Walaupun dengan cara berdiskusi, walaupun dengan cara berjidal. Ya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan orang yang berjidal dengan kita pun menginginkan kebenaran, bukan untuk berbangga-bangga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah mengatakan, jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Karena Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ya'tihi ba'dul khawarij liyunadirahum ma yunadirahum, ya'tihi ba'dul rawafid liyujadilahum ma yujadiluhum. Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala datang kepadanya sebagian orang-orang khawarij untuk berdebat dengannya. Nah, akan tetapi beliau tidak berdebat dengan mereka. Yatibadu rawafid liyujadiluhum ma yujadiluhum. Juga datang kepada beliau sebagian orang-orang rawafid, orang Syiah Rafidah, yujadiluhum, untuk berdebat dengannya, ma yujadiluhum, dan beliau tidak berdebat dengan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya, sehingga pandai-pandai melihat siapa lawan bicara kita. Kalau datang meminta penjelasan kebenaran, jelaskan dengan cara yang baik. Tapi kalau tujuannya untuk membantah, nah, berbangga-bangga, jangan berdebat dengannya. Para ulama saja mereka sangat berhati-hati dari mendengarkan ucapan-ucapan ahlu bid'ah, sampai mereka di antara mereka tidak mau mendengarkan walaupun hanya setengah kalimat saja. Di antara mereka ada yang tidak mau mendengarkan walaupun mereka membacakan Al-Quran. Ya, menjaga hati. Ya, sangat terpengaruhi dengan syubhat, syubhat. Wa akhiran qala, dan yang terakhir Imam Ahmad mengatakan, hatta yada'a jidal wa yusallim wa yu'min bil asar. Nah, orang yang melakukan perdebatan walaupun ucapannya menepati sunnah, bukan dari kalangan ahli sunnah, sampai meninggalkan perdebatan dan menerima serta beriman terhadap asar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal ladzi yajib, ini yang wajib. Tu'minu bil asar wa tarwiha lin nas wa tasrahha wa tubayyinuha lahum. Inilah yang wajib. Engkau mengimani asar, mengimani hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah-masalah akidah dan juga masalah yang lainnya. Engkau meriwayatkannya kepada manusia, wa tasarruhuha wa tubayyinuha lahum. Engkau mensarah dan menjelaskan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana yas'abu 'alaihim fahmaha, walaupun susah bagi mereka untuk memahaminya. Ya. Jelas ya? Dengan sejelas-jelasnya, dengan hikmah. Walaupun sebagian mereka susah untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jelas ya. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang ringan supaya mereka paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan cara hikmah. Idza ra'aita ahadan yujadilu billati ya ahsan yuridu istifadah tubayyin lahu. Apabila engkau melihat seorang yang berjidal, berdebat dengan cara yang lebih baik, menginginkan untuk mendapatkan faedah, maka jelaskan padanya. Ya. Ada orang yang mengajak diskusi dan kita lihat orang ini ingin mendapatkan faedah-faedah, kalau kita mampu ya, untuk menjelaskan kepadanya, jelaskan. Indahu subhah ajilha anhu bilutfi. Nah, ketika orang yang ngajak berdebat tadi, ngajak diskusi tadi, memiliki subhat, maka hilangkanlah subhat tersebut dengan cara yang lemah lembut. Wabil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Ya. Barakallahu fikum. Ini tadi kalau orang yang berdebat tadi menginginkan kebenaran, menginginkan faedah-faedah. Nah, yang namanya diskusi, debat, kadang-kadang lawan bicara kita memiliki subhat-subhat. Ya. Kalau orang tersebut menginginkan kebaikan, kebenaran, hilangkan subhatnya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Wa in kana yuridul mumarah fala tujadilhu. Kalau menginginkan mumarah, menginginkan berdebat, nah, dan bukan dengan cara yang baik, tapi ingin berdebat, ingin saling membantah, saling menentang, maka jangan berdebat dengannya. لِأَنَّ هَذَا لَا يُرِدُ الْحَقِّ. Dikarenakan orang ini tidak menginginkan kebaikan, kebenaran. وَلَنْ تَسِلَ مَعْهُ إِلَى نَتِيجَةٍ. Dan engkau tidak akan mendapatkan hasil bersamanya. Nah, ini kalau keadaannya demikian. Sehingga sekali lagi, kita melihat lawan bicara kita. Kalau menginginkan kebenaran, silakan berdebat dengan cara yang lebih baik. Dengan lembut, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Nah, itu pun kalau kita memiliki ilmu tentunya. Kalau kita tidak memiliki ilmu, orang ngajak berdebat, jangan kita layani. Nah, walaupun orang itu misalnya, nah, ingin mendapatkan faedah. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan faedah kepadanya, bahkan yang jadi khawatir, subhat-subhat yang dia ucapkan menempel pada diri kita. Dan tidak bisa dihilangkan. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini pun kita bisa melihat orang ini dia menginginkan kebaikan. Orang ini menginginkan berbangga-bangga hanya ingin berdebat saja. Nah, lihat keadaan. Kalau dia ingin berdebat saja, ingin saling adu mulut, adu argumen, tanpa menginginkan kebenaran, nah, jangan dilayani. Ya. Dan tidak melayani mereka, bukan berarti kita pengecut. Bukan. Ya. Justru ini merupakan suatu kemuliaan dalam rangka menjaga agama kita. Nah, dikarenakan, kalau kita berdebat dengan orang yang semacam itu, tidak menginginkan kebenaran, tapi menginginkan berbangga-bangga dalam ucapannya, nah, kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya. Walaupun sudah ngabudah ucapan kita, tetap dia tidak menerimanya. Nah, yang ada hanya kejengkelan, kedongkolan. Nah, lebih parah lagi kalau seandainya subhat-subhat yang mereka lontarkan menempel pada diri kita dan menjadi suatu akidah. Ya. Sehingga jangan bermudah-mudah di dalam berdebat. Ya. Itu yang tadi, kalau kita mampu untuk menjelaskan dan ada orang yang menginginkan kebenaran, debatlah dengan cara yang lebih baik. Mungkin dia memiliki subhat-subhat. Subhat ini, subhat itu. Nah, pemikiran khawarij, pemikiran mu'tazilah, atau lain sebagainya. Hilangkan subhat tersebut dengan cara yang lemah lembut dan hikmah serta nasihat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pembahasan kita tadi tentang meninggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam masalah agama. Kita jelaskan tadi bahwa jidal ada yang mahmud, yang terpuji, ada yang tercela. Nah, kalau tujuannya dalam rangka menjelaskan kebenaran, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membantah syubhat-syubhat ahlul batil, maka ini merupakan jidal yang terpuji dan yang dilakukan oleh para nabi dan juga para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, adapun kalau tujuan jidal selain daripada itu, untuk berbangga-bangga dalam rangka kesombongan, dalam rangka membantah, menentang, maka itu jidal yang madmum, yang tercela, yang hendaknya kita menjauhinya. Banyak larangan-larangan dari Al-Quran dan juga Sunnah, dan ucapan-ucapan para ulama salaf tentang larangan berjidal dengan jidal yang seperti itu. Nah, bahkan jidal yang semacam itu, ini bisa menyebabkan kesesatan. Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal. Nabi mengatakan tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk melainkan dikarenakan berjidal dengan jidal yang seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ke Tasik. Ada Jumat. Bahasa berangkat, bahasa.